إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha kasih sayang, maha rahman dan maha rahim. Di antara bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya adalah Allah tidak akan menyiksa kecuali Allah terlebih dahulu mengutus seorang utusan kepada mereka. Ketika mereka sudah mendengarkan ajaran bimbingan yang disampaikan oleh seorang rasul di tengah-tengah mereka, namun kemudian mereka menyelisihinya, mengingkarinya, menentangnya, maka di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami, itu Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk pengagungan terhadap zatnya sendiri, Allah menyebutkan, kami tidak akan menyiksa manusia sampai kami mengutus Rasul kepada mereka. Dalam rangka apakah Rasul itu diutus oleh kaum muslimin? Dalam rangka memberitahukan hal-hal yang Allah ridhoi, yang Allah wajibkan untuk kita lakukan. Dan juga dalam rangka memperingatkan hal-hal yang Allah murkai untuk kita waspada dan menjauhinya. Menyebutkan hal-hal yang akan mendatangkan azab, siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Itu tugas Rasul. Itu adalah hikmah di balik diutusnya Rasul. Dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh manusia, ketika belum diutusnya Rasul, mereka dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Maka Allah mengutus Rasul guna memberitahukan hal itu. Baru siapa yang menentangnya, menyelisihinya, dia yang akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam Al-Quran, huwalladzi ba'atha rasulan fil ummi ba'atha walladhi ba'atha rasulahu il huda wa dinil haq. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya dengan membawa dinul haq, agama yang benar, membawa petunjuk, membawa peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyebutkan walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa in kaanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasul dari kalangan manusia, dari diri-diri kalian, dari kalangan umat manusia, bukan dari bangsa malaikat yang tidak nampak, juga bukan pula dari bangsa jin yang tidak terlihat. Rasul dari kalangan kalian, umat manusia. Dalam rangka yatlu alim ayati, Allah Rasul membacakan ayat-ayat Allah. Dalam rangka yuzakihim, Rasul diutus mensucikan manusia. Wa yu'allimul kitabul hikmah, Rasul diutus dalam rangka mengajari al-kitab dan al-hikmah, Al-Quran dan al-hadith kepada umat manusia. Wa in kaanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sungguh mereka umat manusia sebelum diutusnya rasul itu mereka dalam keadaan sesat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hikmah diutusnya rasul sangat jelas. Rasul diperintahkan menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasul diperintahkan membimbing umat manusia agar mereka bisa suci, bersih dari dosa syirik, bersih dari dosa kekufuran, bersih dari kemaksiatan-kemaksiatan. Rasul diutus mengajarkan ilmu, ta'limun nasul khair, mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Sehingga dengan ini kaum muslimin, kita kalau ingin suci, kita kalau ingin bersih, kita kalau ingin selamat, maka belajarlah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang pasti bagi kaum muslimin. Siapa yang mempelajarinya, memahaminya dengan baik dan benar, dan dia menerapkannya dalam kehidupannya, maka dia akan bersih. Dia akan bersih dari dosa dan kemaksiatan. Karena ajaran Nabi dalam rangka itu. Siapa yang mempelajari ilmunya Nabi, maka dia akan faham Al-Quran. Dia akan mengerti tentang Al-Hadith. Dan itu adalah siratul mustaqim. Itu adalah al-huda, petunjuk. Itu adalah dinul haq, agama yang benar. Dan barang siapa yang tidak mau, tidak mengerti, tidak ingin tahu, tidak kunjung sadar bahwa itu adalah perkara wajib. Jikalau engkau tidak mengerti hal ini, Allah sudah mengutus Rasul. Ingat itu. Kalau engkau tidak kunjung mempelajari ajarannya Rasul, tidak kunjung mengimani ajarannya Rasul, sudah ada peringatan Allah akan menyiksamu. Allah akan mengadabmu, wahai manusia. Karena Allah sudah mengutus Rasul, sudah menurunkan Al-Quran, sudah menurunkan Al-Hadid, bimbingan yang sudah sempurna. Kau tetap tidak mau, maka di saat itulah Allah akan mengadab umat manusia. Allah akan menyiksa manusia di dunia wal akhirah dengan berbagai macam bentuknya, diantaranya zalzalah, gempa bumi, azab min Allah jalla wa ala, adanya tanah longsor, adanya banjir bandang, adanya tsunami, berbagai macam hal yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka-mereka yang menentang ajarannya Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Semisal di zamannya Nabi Lut, kaum Lutiyah, mereka melakukan perbuatan yang sangat keji, sangat mungkar, yakni melakukan perbuatan homo, berhubungan layaknya suami istri dengan sejenis. Mereka sudah ada Nabi di tengah-tengah mereka, sudah mendengarkan bimbingan Nabi Lut, sudah diberitahukan itu hal yang haram, hal yang mungkar, tetapi mereka tetap melakukan hawa nafsunya dan tidak kunjung untuk menerima dan beriman kepada ajaran Nabi Lut di waktu itu. Maka apa yang terjadi di kaum muslimin? Di saat itulah Allah timbakan azab. Demikianlah dengan kaum-kaum yang lainnya. Nabiullah Saleh, ketika Nabiullah SAW menyampaikan ilmu, mereka menolaknya, mengingkarinya. Bahkan mereka meminta untuk didatangkan satu bukti besar. Maka Allah munculkan naqah, unta besar, unta ini tidak lahir dari unta betina, tetapi muncul dari muka bumi ini dan besar. Itu sebagai ayat tanda kebenaran kenabian saleh. Tetapi mereka fa'quruha, menyembelihnya, membunuhnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu mengadab mereka. Begitu seterusnya dalam sejarah kehidupan berulang kali-kali ulang. Tentunya itu kaum muslimin adalah sebagai pelajaran bagi kita umat manusia yang ada di zaman sekarang ini. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam sudah menjelaskan semua hal yang Allah ridai untuk kita amalkan. Tinggal kita mempelajarinya, memahaminya dengan baik dan mengamalkannya agar Allah ridha kepada kita, menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita tidak kunjung semisal itu, kita tidak kunjung beriman, kita tidak kunjung belajar tentang bimbingan Nabi, kita tidak mau tahu tentang petunjuk Nabi, bahkan kita cenderung meninggalkannya dan berbalik kepada penentangan kepada Rasul, maksiat, kemungkaran, maka Allah akan murka ke negeri kita. Allah akan murka kepada negeri kita, na'udzubillah min dzalik. Dan Allah jangan disalahkan oleh kita. Allah sudah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa. Kami tidak akan menyiksa kalian, hai manusia, sampai kalian mengutus rasul kepada kalian. Ketika kalian ingkar, di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengadab umat manusia. Bagi hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Azab, siksaan Allah bisa datang seketika. Tidaklah diketahui oleh manusia kapan datangnya azab itu. Bisa sekonyong-konyong sewaktu-waktu, bisa 5 atau 6 hari, 7 hari, kita tidak tahu. Dan tidak mesti, wahai kaum muslimin, bahwa bencana itu adalah tanah longsor atau gempa atau tsunami. Tidak ada yang tahu. Apalagi wahai kaum muslimin rahiman jami'an, yang menjadi keprihatinan kita di negeri ini, darurat narkoba. Kalau sudah narkobanya, maka mereka akan memiliki pasangan kemaksiatan yang lain, yakni zina, merebak. Kalau sudah seperti itu, Allah akan murka. Allah akan hancurkan satu kaum dengan sebab dua dosa ini. Dosa khamr. Narkoba bagian dari khamr, bagian dari miras. Karena definisi narkoba atau definisi khamr, mahatul akl, sawangkana rutuban au ma'iyya au yabisan. Khamr itu bahasa Arab yang maknanya adalah segala hal yang menghilangkan akal manusia. Sama saja bentuknya ma'iyan, cair, atau bentuknya rutuban, sesuatu yang lengket seperti jeli, atau bentuknya yabisan yang kering, daun atau pil atau serbuk, masuk padanya. Di negeri kita ini kaum muslimin, LGBT mulai mendudukan, mulai mendapatkan tempat. Orang yang mau bicara LGBT khawatir terkena hukum HAM. Yang mengingkari lesbi, gay dan semisalnya khawatir, dia malah justru akan ditangkap. Maka hati-hati kaum muslimin, negeri kita yang kita cintai sedang sakit. Kemungkaran ada di mana-mana. Manusia meninggalkan dinullah, tidak peduli dengan agama Allah, tidak peduli dengan peringatan Allah. Manusia di mana-mana meninggalkan salat. Terang-terangan mereka melakukan maksiat. Kita khawatir negeri kita akan digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, yang beredar di beritanya sampai 8 koma atau bahkan 9 koma. Hal yang sangat mengerikan ya kaum muslimin. Maka solusinya, tubilallah wastaghfiru lahu. Bertobatlah kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfarlah berbalik langkahlah. Jangan menentang Rasul. Rasul itu sebagai miyar, ukuran. Kita mendapatkan ridho Allah sebagai negeri yang baik atau tidak, takarannya Rasul alaihissalatu wassalam. Kalau kita mengikuti Nabi, tentunya dengan belajar ilmunya, mengamalkan bimbingannya, mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan bagi kita di dunia wal akhirah. Namun ingat, siapa yang menentang Nabi, setelah diutusnya Rasul, sudah ada bimbingan, sudah ada ajaran, sudah ada peringatan, sudah ada tahdzir wal indar, ancaman-ancaman, kok tetap nekat? Jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menghancurkan sebuah negeri dengan melululantahkannya, sebagaimana Allah hancurkan kaum 'Ad, Iram, Samud, wa Fir'aun, wa Haman, wa Qarun, dan yang lain-lainnya. Mereka telah mendahului kita dalam kebinasaan. Apakah kita akan semisal mereka? Tentunya jangan. Hadirin kaum muslimin, ini adalah khutbah yang singkat, yang tidak layak untuk memperpanjangkan. Maka cukup dengan ini ya kaum muslimin. Mari kita, pribadi kita masing-masing, memulai dari kita masing-masing, keluarga kita, istri kita, anak kita, bimbing mereka dengan agama Islam, bimbing mereka dengan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Allah tidak menimbulkan atau tidak menyiksa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita fi dunya wal akhirah. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, berita yang menghebohkan akhir-akhir ini, lempengan bumi yang kita injak di bagian selatan negeri kita ini, di Laut Sunda atau di Laut Samudra Selatan, adanya lempengan yang patah atau bergeser sesuai dengan ilmunya mereka yang ahlinya. Dan sangat-sangat memungkinkan terjadi gempa dengan ukuran yang besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, bagaimana kita menyikapi hal ini? Berita yang sangat mengerikan, yang mereka bisa menurut keilmuan mereka, prediksi mereka bisa lebih dahsyat daripada gempa Jepang. Yang saya dengar seperti itu. Jogja saja 6, sekian atau 7 sekian sudah pada retak. Bagaimana kalau 8 atau 9 atau bahkan 10? Lululantah negeri ini. Na'udzubillahi min dzalik. Solusi pribadi kita masing-masing, camkan ya kaum muslimin. Kita perbaiki diri kita masing-masing. Kita perbaiki diri kita masing-masing. Seandainya terjadi malapetaka, mati dalam jumlah yang banyak, kita termasuk yang mati, Allah akan bangkitkan kita berbeda dengan mereka-mereka ahlul maksiat yang menjadi sebab terjadinya gempa itu. Dan gempa ya kaum muslimin, itu bukan karena lempengan yang patah. Itu semua, jangan kita katakan ini pergeseran alam. Alam ini milik Allah. Ada yang memilikinya, ada yang mengaturnya, ada yang menghendakinya. Alam ini tidak bergerak sendiri, ada yang mengatur. Harus kita katakan itu, jangan kita berhenti pada ini hukum alam. Ini alam. Alam itu milik Allah. Allah sebagai Rabbul Alamin. Kalau kita ingin selamat, maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini terakhir kami sampaikan. Ketika Rasul memberitahukan yaghzu jaysun al-ka'bata, fa'idha kanu bibidan al-ard, yughsafu bi awalihim wa akhirihim. Nabi memberitahukan akan datang satu zaman nanti, pasukan yang sangat besar yang hendak menghancurkan Ka'bah. Mereka melalui darat, sudah berada di sekitar sekian kilometer, tidak jauh dari kota Mekah. Pasukan yang gahibah, yang tebal, yang banyak. Allah Masukkan mereka ke dalam bumi. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Ambles semuanya ke dalam bumi. Mampus semuanya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah semua orang yang ada di wilayah itu mati semuanya? Yuksabu bi awali wa akhiri. Qala na'am. Rasul mengatakan, ya mati semuanya. Termasuk siapa? Mereka yang penduduk sekitar. Mereka yang sedang di pasar. Mereka yang sedang melintas. Mereka yang tidak ikut-ikutan pasukan itu. Hancur lebur semuanya. Masuk ke dalam bumi, tidak tersisa. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dari satu siksa yang bukan hanya menimpa mereka pihak-pihak yang zalim saja, tetapi meribak amam, merebak ke semua orang yang ada di situ. Baik yang solehnya, yang mukminnya, yang kafirnya, yang musyriknya, yang pezinanya, yang narkobanya, semuanya ludes. Termasuk yang mukmin. Mengerikan. Mengerikan dari kaum muslimin. Tetapi Nabi kita memberitahukan di akhir hadis ini, thumma yub'athuna 'ala niyyatihim. Undur barakallahu fikum. Nabi memberitahukan, betul wahai Aisyah, semuanya mati. Minhum wa man laysa minhum. Pasukan itu ataupun orang lain yang bukan pasukan itu. Tetapi wahai Aisyah, nanti di yaumul kiamah akan dibangkitkan masing-masingnya dengan kadar i'tiqadnya masing-masing. Dengan kadar keyakinannya masing-masing. Dengan kadar niatnya masing-masing. Kalau kita saleh, mukmin, bertakwa, beribadah, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan negeri ini, na'udzubillah min dzalik, kita termasuk mati. Allah akan bangkitkan berbeda tempatnya antara yang fajir, tukang pendosa, dikumpulkan sebagai azab bagi mereka. Adapun yang mukmin yang mati di saat musibah itu akan dikumpulkan dengan orang yang mukmin. Maka disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, solusi bagi kita adalah perbaiki diri kita masing-masing. Kita ajak keluarga kita, teman kita, family kita, masyarakat kita. Kalau mereka tidak mau, kita pribadi masing-masing, nafsi-nafsi, masing-masing akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa apa yang ada dalam akidah kita dan amalan kita. Kita tidak bisa menghentikan murka Allah. Kita tidak bisa menghentikan azab Allah ketika Allah sudah menghendaki menyiksa satu negeri yang penuh dengan kemaksiatan. Karena itu ya kaum muslimin, sudah ada peringatan. Jangan kita merasa tidak ada peringatan. Jangan kita pura-pura bodoh. Jangan kita pura-pura tidak ada Rasul. Jangan kita pura-pura tidak tahu. Sudah ada. Kalau Anda tidak tahu, bukan tidak ada ilmu. Anda yang teledor. Tidak mau belajar. Allah murka kepada seorang seperti itu. Tidak memberikan maaf. Sudah ada dakwah. Sudah ada Al-Quran. Sudah ada hadis. Kamu saja yang jahil. Karena kamu memang orang yang teledor. Karena itu Allah murka. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan dari kaum muslimin. Yang singkat ini memberikan kepada kita. Sebuah ilmu yang bermanfaat. Agar kita siap-siap. Dikarenakan berita yang begitu dahsyat. Di bagian negeri kita di Lombok. Satu hari sekian kali gempa dengan ukuran yang luar biasa. Dan itu sangat mengerikan beritanya. Jakarta, kemudian Bandung, Jawa Tengah. Negeri di mana kita tinggal. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Tetapi kalau seandainya itu terjadi. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kita. Menjadi hamba-hambanya yang mukmin. Mudah-mudahan Allah membangkitkan kita menjadi hamba-hambanya yang saleh. Allah bangkitkan kita nanti di yaumul kiamah dalam keadaan kita membawa iman. Dibedakan dengan mereka para penyebab-penyebab murka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk. Menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar aqimussalah.